Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man fihi uswatun hasanah. Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusdah. Amma ba'du. Sadat al-muhtaramin, para alim, bapak-bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang ditaklimkan, takmir masjid takwa, kepala dan seluruh asatid TKA, TPA, TGA. Remaja Masjid Taqwa. Pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, rekan-rekan panitia, para tamu undangan, ma'asyiral muslimin wal muslimat, saya bahagia, bangga kepada warga Jalan Granting Baru yang begitu antusias, begitu semangat melaksanakan acara malam ini. Saya berpikir bikin acara yang enggak wajib saja seperti malam ini, semangatnya luar biasa. Pasang terop, kursine sampai gak muat. Padahal niki gak wajib. Kula niku mikir ndah niyo semangate ngelakoni sing wajib. Lek gawe acara sing gak wajib koyok ngene, rame ini ndak karuan. Ndah niyo sholat subuh jamaah. Alhamdulillah, kita ditakdir oleh Allah menjadi makhluk yang bernama manusia, dihidupkan di alam dunia. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Kula sampeyan urip nang donya iki iku dalan kate ketemu Kanjeng Nabi, kate ketemu Gusti Allah. Sing penting kula sampeyan dadi wong apik. Sampeyan iki lek sida dadi wong apik, nggih, nek iso disidakno nggih. Soale ana wong kate apik gak sida iku ana. Teko omah wis niat kate melu istighosah. Semangat ngunclup bareng tutuk nggon gak seneng karo sing imami, balik ditakoni koncoe, lah apa cak kok balik gak cocok karo imame. Iku berarti kate apik gak sida. Tunggale ana wong lanang isuk-isuk kate gelek sarapan nduk warung, ketemu koncoe, nanti cak nang warung golek sarapan. Dilu bali. Koncone kaget. Kocok cepete cak. Pak Sido. Wis ngedoli mbokne kok. Mencoba sing ngedoli anake yo Sido. Niku berarti kan gak kepengin ketemu sarapan, tapi kepengin ketemu sing penting kula sampeyan sida dadi wong apik. Nah, cek dadi wong apik dikai contoh karo Gusti Allah, dan contoh itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah bagi kalian benar-benar terdapat teladan kebaikan. Kenapa Rasulullah dijadikan teladan dan apa yang harus kita teladani dalam konteks kekinian peradaban? Ini saja yang akan saya uraikan, mudah-mudahan subuh selesai. Kenapa Rasulullah dijadikan teladan dan apa yang harus kita teladani dalam konteks kekinian peradaban? Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, Rasulullah dijadikan teladan. Alasan pertama, karena Rasulullah itu manusia. Ada satu makalah, mari sama-sama kita kaji, walaupun secara singkat. Saya baca makalahnya, tolong seluruh jamaah menirukan sama-sama. Yang ikut menirukan, mudah-mudahan 3 hari lagi rezekinya lancar. Semangat ini rezeki. Yang enggak ikut menirukan, saya enggak tanggung jawab, mungkin mati duluan. Semangat ge. Sama-sama. Muhammadun. Muhammadun. Basyarun. Basyarun. Lakin. Lakin. Lakal basyar. Lakal basyar. Bal huwa. Bal huwa. Kal yakut. Kal yakut. Bainal hajar. Bainal hajar. Muhammad itu. Muhammad itu. Adalah manusia. Adalah manusia. Akan tetapi. Akan tetapi. Tidak seperti. Lazimnya manusia. Muhammad itu laksana berlian yang terletak di antara bebatuan. Makasih. Sama-sama ngono lho. Boleh nih. Makasih. Nabi Muhammad itu manusia. Saya ini sampai nyauto manusia, ngoten nggih? Nabi Muhammad itu manusia yang merasa sebagai manusia, ngono lho. Ayu on. Pokoknya sampai nyauto manusia. Nabi Muhammad itu manusia yang merasa sebagai manusia, yang mengerti tentang manusia, manusia yang memanusiakan manusia. Saya ini ganti wong. Nabi Muhammad iku wong sing rumangsa dadi wong, sing iso ngerteni wong, sing nguwongno saiki iku akeh wong sing gak rumangsa dadi akeh wong sing gak isok ngerteni akeh wong sing gak gelem nguwongno berarti iku duduk Sekarang memang banyak manusia yang tidak merasa sebagai manusia. Baleni. Sekarang banyak manusia yang tidak merasa sebagai manusia. Banyak manusia yang tidak mengerti tentang manusia. Banyak manusia yang tidak mau memanusiakan manusia. Berarti itu bukan manusia. Ya ini yang hadir manusia semua apa bukan? Manusia. Kalau merasa manusia harus sadar dan mengerti sebagai manusia. Harus merasa menjadi manusia dan harus memanusiakan manusia. Lek ancen sampean ngaku wong, kudu rumangsa dadi wong. Kudu iso ngerteni wong, kudu gelem nguwongno. Rasulullah itu manusia. Ya karena beliau manusia, secara kurikulum desain, postur, gestur, organ tubuh, ya manusia. Rasulullah itu ya pernah sehat, pernah sakit. Memang manusia, ya makan, ya minum, ya lapar, ya haus, ya capek, ya sakit. Ya nikah, emang manusia, ya pernah lupa. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi beliau tidak seperti lazimnya manusia. Sebagai manusia, Rasulullah ya makan. Kita manusia juga makan, sama-sama makan tapi beda. Rasulullah itu kalau belum benar-benar lapar enggak makan. Kita belum lapar sudah makan. Rasulullah itu kalau makan sebelum kenyang sudah berhenti. Kalau kita meskipun sudah kenyang enggak berhenti-berhenti. Rasulullah iku lek gorong luwe temenan gak mangan. Lek kula sampean gorong luwe wis mangan. Rasulullah iku lek dahar gorong warek wis mandek. Nek kula sampean mangan masih awes warek, gak mandek-mandek. Rasulullah mangane titik. Nek kula sampean kan titik-titik mangan. Maka Rasulullah kalau makan pakai tangan kanan dengan tiga jari. Ini simbol bahwa Rasulullah itu makannya titik tur titik-titik. Gak paham ya wes. Rasulullah lek dahar gawe driji telu. Iki simbol mangane titik tur titik titik. Mangane elek-elek mangan iku gawe driji 10. Kula sampean nyonto Kanjeng Nabi. Gak harus persis gawe driji telu enggak. Maknane lek mangan niku titik ae titik titik ae. Halo. Rasulullah mencontohkan pakai tiga jari itu. Iya emang yang dimakan kurma. Lawang granting kate tiru mangan gawe driji telu padahal sing dipangan soto. Kapan marine? Mangkane ana ahlus sunnah wal jamaah. Nek sunnah wajib koyok Kanjeng Nabi, gak oleh ditambahi, gak oleh dikurangi. Lek wal jamaah iku fleksibel. Wal jamaah do Arab karo wal jamaah do Granting kene ya padha. Kanjeng Nabi lek pakaian gawe jubah. Iku artine pakaian iku siji kudu nutup aurat, nomor loro kudu berakhlak sopan. Cuman gak kudu nyontoh persis. Mergo Kanjeng Nabi jubahan, nah wong Granting tiru. Becak jubahan. Kanjeng Nabi ku lek korban nyembelih unta. Ancen nduk nggone Arab kewane unta. Mangkane korban sing disembelih unta. Lah ndek Surabaya yo sapi wedhus. Saman meksa-meksa, Kanjeng Nabi korbane nyembelih unta, kudu unta. Akhire ana wong Granting kene korban nyembelih unta, malah ditangkep polisi. Soalnya nyolong teko kebun binatang. Lah teko ndi oleh unta? Paham nggih? Allahumma shalli ala Muhammad. Kanjeng Nabi kalau makan kate mangani ndonga dhisik. Ndonga. Lek wong kene wis pokoke kelebu. Ngapunten. Sebagai manusia Rasulullah ya tidur, kita juga tidur, tapi tidurnya beda. Rasulullah kalau tidur hanya mata saja yang tidur, hatinya enggak. Jadi tetap sadar. Ana apa ae yang krungu yang ngerti. Lah nek kula sampean turu total. Blek. Kanjeng Nabi lek kate turu ndonga zikir terus. Nek wong kene kate turu lak ngeloni HP. Rasulullah kalau mau tidur kondisinya mesti suci dari hadas. Nek kula sampean kadang turu cek kepet. Ngapunten. Rasulullah kalau tidur posisinya beradab. Hadap kiblat miring kanan. Umpama posisi nduk kene yo, kepala di utara, kaki di selatan. Miring kanan hadap kiblat. Telapak tangan yang kanan dipakai bantal pipi kanan, telapak tangan kiri ditaruh di atas paha kiri. Mulai mapan sampai tangi yo ngono iku posisine. Wong Granting iso nyonto mapane. Tengah-tengah turu yo malang mego enggak karo-karuan. Kadang tangan iso operasi tutuk Gunung Kelut, Gunung Bromo, malah iso mbelakrak nang hutan Jawa Tengah kono ngono. Rasulullah manusia, ya kencing sama. Kita manusia juga kencing, tapi beda. Kencing Rasulullah sama sekali tak berbau. Begitu keluar langsung lenyap ditelan alam. Uyuhmu wis muntuk gek pesinge standar internasional. Sebagai manusia Rasulullah ya berkeringat. Keringeten padha karo kula sampean ya keringeten, tapi keringete Kanjeng Nabi wangi. Zaman gurung ana parfum, gurung ana minyak wangi. Keringete Kanjeng Nabi wangi. Keringetmu padha karo keringetku. Rasulullah juga berludah. Manusia kita juga berludah. Padha-padha duwe idu, tapi idune seje. Idune Kanjeng Nabi obat. Tasih eling ceritane pas Kanjeng Nabi hijrah bersembunyi ditemani Sayyidina Abu Bakar Siddiq saking capeknya. Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Waktu Rasulullah tidur, dari salah satu lubang dalam gua tadi ada kepala ular yang beruntup-untup berbedunduk itu. Abu Bakar kaget, waduh ini nanti kalau sampai menggigit Rasulullah gawat, padahal Rasulullah lagi tidur, lagi istirahat. Refleks itu lubang ditutup pakai tangan Abu Bakar Siddiq, plek. Ya namanya ular pengen keluar ditutup lubangnya, menggigit dia, cetek, abang biru, racun menjalar, abuh kapedi, sakit, langsung nyokoti ulone gedi, ulo Arab kok. Ulong geranteng ya cuwili ungkil-ungkil ngono. Abu Bakar gemeter, pucat, keringat bercucuran menahan sakit. Nah, keringat Abu Bakar Siddiq ada yang netes ke wajah Nabi. Terbangunlah Nabi, dipandang wajah sahabatnya kok pucat pasti gemeteran. Ditanya, "Kamu sakit ya?" "Enggak." "Kamu berat ninggalin Mekah?" "Enggak." "Malas ke Madinah?" "Enggak." "Takut dikejar-kejar orang kafir?" "Enggak." "Kok pucet gemeter?" Akhirnya ngaku, "Joko tulai lo." Dipegang itu tangan sama Rasulullah, lantas diludahi. Cuk! Seketika sembuh. Idune Kanjeng Nabi obat. Idumu padha karo iduku. Salah ndekek dawa urusane. Nggih mboten? Nggih. Zaman ngidu ndok ngarepe wong ngamuk-ngamuk kok wonge. Nantang ta. Pamane ana wong liwat sampean gak weruh ngidu. Cerus plek nang raine. Cemusuan tekan anak putu gara-gara salah ndeke itu. Manusia Rasulullah itu, tapi beda dengan umumnya manusia. Satu. Yang kedua, kenapa Rasulullah dijadikan teladan? Karena Rasulullah itu pribadi yang sempurna kebaikannya, komplit, lengkap, jangkep, multidimensi, bisa dicontoh oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun. Ana wong dadi guru, Rasulullah ya guru, Rasulullah nggih mulang. Innama bu'istu mu'alliman. Nabi bersabda begitu, sesungguhnya aku diutus untuk menjadi guru, guru bangsa, guru dunia. Maka guru yang baik contohlah Rasulullah. Aku dagang. Kanjeng Nabi ya dagang. Umur 9 tahun Kanjeng Nabi dagang wis lintas negara. Wis tutuk luar negeri. Umur 9 tahun Kanjeng Nabi dagang itu tutuk negara Syam. Saniki Syria niku. Maka pedagang yang baik kalau ingin berkah contohlah Rasulullah. Aku iki tentara, polisi. Kanjeng Nabi yo militer. Kanjeng Nabi jenderal. Mimpin tentara di medan perang. Makanya tentara yang baik contohlah Kanjeng Nabi. Aku iki politisi, pejabat. Kanjeng Nabi nggih politisi. Kanjeng Nabi nggih pejabat, malah kepala negara. Makanya politisi, pejabat, contohlah Kanjeng Nabi. Aku iki pendakwah. Loh, Kanjeng Nabi ya dakwah. Makanya tukang dakwah nyontoh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku iso dicontoh sapa ae? Aku gak dadi apa-apa, cuma kepala keluarga. Loh, Kanjeng Nabi ya kepala keluarga. Punya istri, punya anak. Maka kalau ingin membina rumah tangga bahagia, contohlah rumah tanggane Kanjeng Nabi. Zaman bina rumah tangga bahagia kok nyontoh Nabi Isa? Gak iso. Nabi Isa gak tahu rabi. Wis diangkat nang langit. Ya apa lek nyontoh? Nabi Isa gak rabi. Ya nek pengikute Nabi Isa duwe anggapan nek gak rabi ku ajarane Nabi Isa. Akhirnya dia ini melu-melu gak rabi. Ngono lek cara aku yo mubazir. Masa alat kok cuma digawe nguyah-nguyuh tok. Ya panas nganggur. Nek wong rabi ku enak kok. Loh, jujur Bu, kula niki umpama syaratnya dadi kiai gak oleh rabi, aku pilih prei ya. Dadi gak dadi kiai yo wis. Lah hebate ten gene qasidah burdah nika. Ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hashami ya rabbi bil waghfir lana Rasulullah itu keagungannya, wibawanya, derajatnya, kehebatannya di saat sendiri, di hadapan banyak orang, dimanapun sama-sama hebat. Rasulullah itu sendiri hebat, bersama sahabatnya hebat, di hadapan musuhnya hebat, di rumah hebat, di pasar hebat, di medan perang hebat, lagi berdiri hebat, lagi duduk hebat, lagi berjalan hebat, di hadapan istrinya hebat, di hadapan musuhnya hebat. Itu Rasulullah. Lek wong granting lak gak ngono. Kadang-kadang nduk kantor hebat. Wong sak kantor iku diamuk jeketet kabeh. Tapi bareng nduk omah ditapuk parut ambek bojone iso lolak-lolok. Dadi kita itu mungkin hebat tapi hebatnya lokal. Sing ceramah dhewe ya ngono. Kalau di hadapan jamaah ya koyok hebat ngono. Ndok omah ya. Sopo ngomong plongaplongo. Makasih. Ya Allah. Yang ketiga, Rasulullah dijadikan teladan karena Rasulullah itu ucapannya adalah perbuatannya. Perkataannya adalah tindakannya. Lisannya adalah hatinya. Satunya kata dan perbuatan. Itu Rasulullah. Apa yang dikatakan, dikerjakan. Apa yang diucapkan, dilakukan. Rasulullah. Kalau kita kan enggak. Kita itu terlalu banyak dusta di antara kita. Nenek Kanjeng Nabi, apa yang dikatakan pasti dikerjakan. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, ana awwalu fa'ilin ala ma fa'altukum bih. Aku adalah orang pertama yang mengerjakan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian. Nenek Kanjeng Nabi merintah sedekah. Kanjeng Nabi paling ahli sedekah, gak ono tandingane. Kanjeng Nabi ku gak tahu duit-duit nginep di omahe gak tahu. Mesti wis disedekahno. Allahumma sholli ala Muhammad. Pernah habis sholat jamaah asar, Kanjeng Nabi ngaji karo para sahabat. Di tengah-tengah ngaji, Kanjeng Nabi pamit, "Sik diluk rek. Aku tak boleh. Diluk enggak aku balik." Bergegas pulang. Enggak lama balik. Para sahabat tanya, "Emang ada apa ya Rasulullah? Tadi kok buru-buru pulang?" "Aku eling. Nduk ngisore bantal ku ana duit 2 dirham sing gurung tak sedakohno. Aku kuwatir engko pas kedisian srengenge surup, aku sik duwe-duwe nginep." Kanjeng Nabi enggak pernah punya duit nginep. Dadi kate turu neng eling sik ndek duit, gak iso turu. Sami nggih kalih tiyang mriki? Heeh. Wali aneh. Kanjeng Nabi merintah tahajud, Rasulullah enggak pernah absen. Qiyamul lail, tahajud tiap malam wajib bagi Rasulullah. Kita kan enggak. Saudara-saudara, kalau ingin hidupnya mulia, derajatnya tinggi, istiqomahlah sholat tahajud. Sing ngomong dhewe gak tahu tahajud. Kadang nek ceramahi berapi-api, "Jamaah sekalian, ojo seneng rasan-rasan, dosa gede. Al-Qur'an ngancam, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumu." Ngrasani iku dosane padha karo mangan batange wong sing dirasani. Umpama wong iku ngerti dosane rasan-rasan, dikongkon milih ngrasani sepisan cetet karo ngadeg meneng gak polah gak obah koyok patung suwene 70 tahun. Dipilih ngadeg meneng gak polah gak obah koyok patung 70 tahun, timbangane ngrasani sepisan saking gedene dosane. Sono akhirat siksaannya pedih, nang donya ae sing seneng rasan-rasan uripe mesti soro. Contone kaya tanggoku lho malah ngrasani tanggane. Rasulullah nek merintah, "Ayo sing rukun." Kanjeng Nabi rukun. Bukan hanya dengan yang seakidah, dengan yang beda keyakinan, beda agama. Kanjeng Nabi rukun apik. Ana tanggane duduk wong Islam lara, disambangi ambek Kanjeng Nabi. Wong kene ya ngono. Embel. Wong beda pilihane gak wawuh. Banyak contoh-contoh seperti itu. Nah, sekarang sing lebih penting, apa yang harus kita contoh dari Rasulullah? Satu, ibadahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu para jamaah, sampean lek pengen weruh wong sing paling bersih atine, jawabane Kanjeng Nabi. Sampean lek pengen ngerti wong sing paling mulya akhlake, jawabane Kanjeng Nabi. Sampean lek pengen weruh wong sing paling akeh ibadahe, jawabane yo Kanjeng Nabi. Paling akeh ganjarane, jawabane yo Kanjeng Nabi. Sampean lek pengen weruh wong sing gak duwe dosa, jawabane yo Kanjeng Nabi. Wis dijamin swarga. Tapi lek ibadah, Masya Allah. Salat dalu niku sampai kakinya bengkak. Saking lamanya berdiri, saking lamanya sujud. Sampai sikile abuh. Aku yo ngerti wong kene ana sing sikile abuh. Asam urat. Lapo Kanjeng Nabi ibadah kok sampai koyok ngono? Padahal gak duwe dosa, wis dijamin swarga. Sebab Rasulullah merasa sebagai hamba yang sangat membutuhkan Allah. Kanjeng Nabi ki rumangsa dadi kawula sing butuh nang Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kita membutuhkan Allah? Para jamaah, kita ini asline gak iso apa-apa, gak duwe apa-apa. Ayo dijawab. Kula sampean niki asline gak iso apa? Gak duwe apa? Tak baleni. Asline kula sampean niki gak iso apa-apa. Kula sampean niki kaya kabel iki lho. Kabel nglimpruk gak duwe kekuatan apa-apa. Lho kok iso lampu murup? Mergo kabel nyambung nang setrum. Wong granting iki asline ya kaya radio, nglimpruk gak metu suarane. Lho radio kok iso metu suarane mergo nyambung nang setrum. Kaya TV ngono lho, gembletak. Ya gak ono gambare, gak ono suarane. Lho TV kok ono gambare, ono suarane mergo nyambung nang setrum. Lah sampeyan yo ngono asline yo gak iso apa-apa. Mangkane lek pengen iso apa-apa yo kudu gelem nyambung nang. Dibaleni. Kaya kabel iki lho gak iso apa-apa, gak duwe kekuatan apa-apa. Lho lampu kok iso murup? Mergo nyambung nang set. Kaya TV, yo gak metu gambare, gak metu suarane. Lho kok iso metu gambare, metu suarane? Mergo nyambung nang set. Kalau sampean yo ngono iku, gak iso apa-apa. Mangkane lek pengen iso apa-apa kudu gelem nyambung nang Maha Setrum. Sinten? Gusti Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan untuk melakukan kebaikan dan amal soleh. Tidak ada kekuatan untuk menghindari dosa dan maksiat kecuali atas pertolongane Gusti Allah. Menungso ya asline gak iso apa-apa, Bapak Ibu. Umpama menungso kok iso apa-apa? Wong sing uripe paling sehat, umure paling dawa, iku dokter. Soale dokter iki paling ngerti penyakit, weruh obate. Lek ancen menungso iso. Wong sing paling sehat, paling dawa umure ya dokter. Tapi nyatane ada dokter spesialis jantung mati muda karena serangan jantung. Ono dokter spesialis kulit ngono ya gudiken ae kok. Lah nek menungso iso, dokter ya sehat, umure dawa. Wong sing ngerti penyakit saobate. Paham? Umpama menungso iki iso, wong sing pakaiane paling apik iku penjahit. Penjahit iku apik-apik gak enak klambine wong. Tapi tonton penjahit rata-rata klambine lak elek-elek. Soale sing apik didol. Umpama wong iku iso, omah sing paling apik omahe tukang. Ya secara lahiriah tukang ya pinter gaekno omah wong model-model. Tapi tonton lek tangga sampean ana sing dadi tukang, rata-rata tukang omahe ya gurung dadi ya ngono. Umpama menungso iku iso, sing paling pinter iku anake guru. Guru lah zahire iso minterno anake wong ta. Lah umpama menungso iku iso, arek sing pinter ya arek sing paling pinter ya anake guru. Tapi ya ono kok kadang-kadang anake guru iku sekolah peringkate sejumlah murid e. Murid e 42, ndekne ya peringkat 42. Mangkane kiai niku umume putra-putrine dipondhokno nang kiai liya. Soale sadar gak iso mulang anake dhewe. Anake kiai diulangi dhewe niku ya nek dasar-dasar tok, sik cilik. Begitu lulus MI, lulus SD mesti dipondokno. Nah, termasuk anakku. Anakku metu SD tak pondokno. Soale kula sadar, kula bapakne gak iso wongon mulang dhewe nang anak. Ibune ya gak kira iso mulang dhewe nang anak. Nang omah ya ana pondok, ana sekolahan. Tapi umpama anakku kok sekolahe nang pondoke dhewe gak dadi wong. Umpama nakal, guru-gurune gak kira wani nuturi. Ustaz ndi sing wani nuturi anake kiyaine? Mangkane metu SD tak pondokno. Anak lek wis metu SD, metu MI, iku wis ngerti api elek, wis iso bedak-bedakno, makane nang cepet-cepet dipondokno. Cek gak konangan bekne bapake subuhe kawanen, gak konangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, terus maneh di samping menungso iku gak iso apa-apa, asline menungso iku gak duwe apa-apa. Kabeh niku gadane Gusti Allah. Bukti lho lek menungso gak duwe apa-apa, wong lahir ya wudo. Gak nggawa apa-apa, gak sangu apa-apa, gak gawe apa-apa. Ya mbose bene nduk kene tau ana bayi wetok lahir langsung gawe BH. Medene wong kok. Mangkane wong iku lek kepengin tentrem kudu rumangsa dadi wong. Lah wong iku gak duwe apa-apa, mangkane sampean lek kepengin tentrem aja rumangsa duwe apa-apa. Jangan pernah merasa memiliki, pasti hidupmu tentrem. Kalau Anda merasa memiliki, dijamin suatu ketika gak akan tentrem karena pasti akan merasa kehilangan. Mbah paham mbah enggak? Kalau ingin tentrem hidupmu, jangan pernah merasa memiliki. Pakailah rumus tukang parkir. Tukang parkir dikei mobil wakeh yo gak sombong. Padahal mobil sing teko ki yo apik-apik regane lewarang merke top-top biasa, gak sombong. Engko mobil dijokok sampai resik yo gak sedih. Juguk-jugukan. Tenang dhek. Kenapa? Karena tukang parkir enggak merasa memiliki, hanya merasa dititipi. Nah, kalau sama nurip apaan gelem ngono, mesti tentrem. Jangan merasa memiliki, tapi kita harus merasa cuma dititipi. Mosok dititipi kate sombong. Titipan kok disombongno iki gak pantes blas. Misalnya, sampean tak titipi mobil. Pak titip Pak, waktu pengajian nduk kono dalane sempit. Gak iso lewat. Nah, begitu aku berangkat, terus yang tak titip wong, "Yes, mobilku, mobilku, yes." Ngene. Lah wong dititipi donya karo Gusti Allah kok sombong. Gak pantes blas. Dititipi pangkat, dititipi jabatan, sombong. Wonten napa mboten? Wonten. Titipi pangkat jabatan sombong. Wonten, aku ngerti jenenge. Jenenge Raja Fir'aun. Ya Raja Fir'aun niku dititipi pangkat sombong. Lane saiki lek ana wong dititipi pangkat, dititipi jabatan kok sombong, ku berarti anak buahe Raja. Ada wong liwat, "Oh, Fir'aun." Ya fotokopine Raja Fir'aun. Dititipi donya nang sombong. Gak pantes, gak melu duwe. Tapi ana ngono. Jenenge Korun. Makanya kalau sampean menilai kesuksesan itu dari pangkat dan jabatan, mungkin teladanmu bukan Rasulullah. Perlu dikaji ulang. Hatimu itu perlu dicuci lagi. Kalau Anda menilai kesuksesan dan kebahagiaan itu ukurannya kekayaan dan jabatan, berarti teladanmu bukan Rasulullah. tapi Fir'aun dan Korun. Jadilah anak buah mereka. Dua, titipan itu kudu dijogo. Dijogo sing api, atik gak dijogo, sing netip mesti murang-muring. Sama lho netip sepeda motor nang wong, mari ngono rusak kabeh, sepione pecah. Kenal pote protol. Bempere remuk. Saman mangkel napa mboten? Mangkel. Titipan dirusak. Lah saiki sampeyan dititipi anak telu karo Gusti Allah, lah kok rusak kabeh anakmu. Sing siji mendem, sing siji nyopet, sijine gendak. Kira-kira Gusti Allah murang-muring tak gak? Lho koni lho tak titipi anak telu kok kon rusak kabeh koyo ngono. Lho, mau mikir iki. Ketoke anake mendeman iki kok ketoke. Iya rek. Mun dititipi dirusak. Sing nitip ya murang-muring. Mangkane sing bener anak titipane Allah iku ya kongkonan melu untuk gue remaja masjid kegiatan gue yang ini mau top walaupun tabuannya gue yang cikar bane gembos ya kangennya anjani yang ngono temen kula zaman ini dititipi Indonesia karo Gusti Allah. Ayo diramut sing apik, dijogo sing apik aja sampai dirusak. Dirungokno. Titipan yang berupa Indonesia ini gak gratisan, rek. Dulu itu wah, melalui perjuangan yang berat. Keringat, air mata, darah, bahkan nyawa. Ayo diramut sing apik. Aja sampai dirusak. Lah ngerusake ya apa? Ya sampean gak dadi warga negara yang baik itu sama dengan merusak Indonesia namanya. Aturan-aturan wis disepakati. Ayo ditaati, dipatuhi, dilaksanakan. Ya wis padha menenge. Mikir. Lah secara umum donya iki titipane Gusti Allah. Ayo diramut sing apik, aja sampai dirusak. Lah apa sing garakno donya rusak? Ya rusake kelakuane menungso. Lek adek menungso kelakuane rusak, donyane melu rusak. Engko lek donyane rusak gara-gara rusake morale menungso, Allah marah. Allah kalau marah, nanti makhluk yang lain disuruh demo sama Allah. Menungso tak titipi gak beres iku. Donya dirusak. Woi, angin demo. Siap. Berangkat angine. Lesus, topan, badai. Lah nek kerusakane tambah nemen, pentil muter. Ku mbontek pentil piro ae. Ono e bahasane, puting beliung nang pentil muter. Di durung ana arek cilik yang mbayangno pentile wer wer wer wer. Ya Allah. Udan dalam demo siap. Akhirnya udan demo. Modone gak cilik-cilik. Kawet digedhi. Klotak, klotak, klotak, klotak, klotak, klotak. Udan es. Apa nih wong grante gak kari ngelek sirup. Ngelek degan. Segoro dikongkon demo ambek Gusti Allah. Segoro. Siap. Mutao. Muntah segoro. Wus. Morale rusake malah parah. Wah, aku sing mimpin demo ratune. Namine Al Mukarromah bunyai tsunami radhiyallahu anha. gunung dalam ngentuto anak menungsa sing demo, polisi turun mengamankan, polisi mudun. Lanek gunung sing demo, sopo sing kate mudun? Mbah Marijan, wis lewat. Mbah Marijan wis lewat. Wis nduk kono ketemu Mbah Surip. Ya mikir yoan Mbah Marijan. Ya opo iki Rip Surip? Gunung kok kate ngentut kabeh. Jare Mbah Surip, kepengin merono tambah. Ayo gak apa-apa tak gendong. Ya Allah. Misalnya makane ayo dadi wong sing apik. Satu, perkuat akidah. Jangan mudah goyah. Masa boleh berganti. Iman jangan sampai mati. Zaman boleh berubah. Akidah jangan sampai goyah. Kula sering matur, jadilah seperti ikan di laut. Meskipun bertahun-tahun direndam air asin, tapi dia enggak ikut-ikut asin. Kenapa? Karena ikannya hidup. Iwak nduk segara pok pentina dikum banyu asin, tapi gak katut asin. Lapo? Mergo iwake urip. Wong iku lek imane urip, atine urip, meskipun dirayu dengan pengaruh-pengaruh jahat dan maksiat serta kemungkaran kayak apa, gak akan terpengaruh. Urip imane. Wis ta lama sih ono minuman keras yang jarene paling spesial, gak kudu. Gak kudu. Imane urip. Tempat karaoke yang paling top, gak kudu. Imane urip. Ono prostitusi sing wedokane ayu-ayu. Lah lek iku mbuh. Mbuh ono mbuh gak ngono maksude. Gak aku tuh imane urip kok. Tapi iwak iku lek atek mati. Ya, kari diapakno? Gampang kena pengaruh. Diuyahi ya asin. Kayak lombok ya pedis. Ngono. Disunduki dibakar ya dadi wak panggang. Kayakno sambel ya dadi pecel. Wong iku lek imane mati, atine mati. Gampang kena pengaruh. Anut grubyuk modele. Enggak punya pendirian. Allahumma shalli ala Muhammad. Mulane siji perkuat akidah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Bukan hanya di bibir. Tapi yo encepno ning pikiranmu, jiwamu, atimu. Lek la ilaha illallah di samping diucapkan di bibir, tertanam di pikiran, jiwa dan hati, maka kita akan selalu merasakan kehadiran Allah. Kita merasa selalu berada di bawah pengawasan Allah. Mau berbuat jahat, mau melakukan maksiat, kedzaliman, kemungkaran, gak wani. Soale diawasi Gusti Allah. Makanya aja cuma lambe tok, Bu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa maneh ambek bisiki kancane? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jare bojone Mbak Tiu katut wedoan iya ta. La ilaha illallah. Makanya pirang-pirang dino gak tau ketok. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saken ya padahal Mbak Tiu wong meneng kaya ngono lho sing lanang sik mentoloe. La ilaha illallah. Niki jenenge tahlil ganda campuran ya. Tahlilan campur rasa-rasa. Enten mboten tiyang mriki sing ngoten niku. Tan aku ngerti wonge. Wonge pokoke gawe kodhong ijo. Longgone yang ndok kursi hijau. Tanamkan di pikiran, jiwa dan hati. Nek kula sampean kan ya wis insyaallah nek la ilaha illallah iki ya wis dadi konsumsi sehari-hari. Nggih, ucapan dan tindakan. Aja mek tulisanmu tok. Ngono, wis engko malah dawa iki bahasane lek bahasiku. Muhammadur Muhammad utusan Allah sebagai penutup para nabi dan rasul, enggak ada nabi yang lain. Ngono. Nek ate ana sing ngaku dadi nabi, jok percaya. Jenggote dawa, babah. Masih 17 meter. Sorbane ombo, masih sorbane kaya Batman. Makane sampean iki saiki kudu sing cerdas ya. Media sosial niku masyaallah. Zaman kudu selektif. Saiki akeh sing wis kadung dicap ulama, padahal gak patek ulama. Zaman kudu sing cerdas. Emas iku ancen umume warnane kuning. Tapi gak kabeh sing warnane kuning iku emas. Lah nek angger warnane kuning emas, berarti sampean isuk-isuk nang WC iku ya ngetokno emas. Uyah iku ancene asin. Tapi gak kabeh sing asin iku uyah, wong umbelmu ya asin. Ulama iku umume gawe sorban. Tapi gak kabeh sing gawe sorban niku. Kadang cuma atribut tok. Ngono lho. Aja angger wah pokoke ndase diubel-ubel gombal. Mbok anggap ulama, untuk pasar akeh tukang-tukang sungging. Jangan tertipu dengan atribut. Ngaku ulama hanya atribut, apalagi suka bikin ribut, menghasut. Yang betul-betul ulama itu ahli tahajud, ahli sujud, membimbing umat biar guyub rukun. Nah, kula sama nih lak wong bodoh ta, sing ceramah iki ya dudu ulama blas dudu. Guyumu kok kaya setuju model. Sing ceramah yo gak ulama blas, padha karo sampean. Makane tak jak manut ulama sing bener-bener ulama. Aku yo mek manut ulama, aku dudu ulama. Halo. Aku yang ngajak dulur-dulur cek gak keliru ngono lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, saiki umane wong Indonesia iki sifate isih latah. Gampang kena pengaruh, si anut grubyuk modele. Wis belenger to nduk Indonesia iki ana wong ngaku dadi wali, ngaku dadi nabi. Ngono ku yo ana ae pengikute. Ya Allah, ya Allah. Biyen ana ngaku dadi nabi kok jenenge Musodik. Guru olahraga. Guru olahraga dadi nabi, umate jak pencolotan ae bentuk. Jare nrimo wahyu nang Bogor. Aku yang batin, lapo malaikat Jibril belakraan tutup Bogor. Katanya nang puncak kah? Ditangkep polisi, penjara 4 tahun. Mari ngono-ngono mana? Ngaku dadi nabi wong Bandung, jenenge Suyuti, tukang cukur. Ya Allah, tangkep polisi menyesatkan, penjara 2 tahun. Ngono mana malah wong wedok, Lia Aminuddin. Diganti Lia Eden, nggih komunitas Eden ngaku dadi malaikat Jibril. Meresahkan, sesat dan menyesatkan. Ditangkep neh ambek polisi, penjara. Dadi luar biasa nggih polisi Indonesia, enggak cuma teroris yang ditangkep, malaikat Jibril ditangkep. Saman ndonga ae, muga-muga dilungkas sing ketangkep malaikat Izrail. Sing lucu meneh iki ana nduk perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat agama baru namanya Jasun Jawa Sunda. Sing dadi nabine Tugimin. jenenge lho Tugimin. Kok dadi nabi? Dadi kiai lho gak sangar blas. Misalnya diundang ceramah nek karo MC disiarno. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya kita memasuki acara yang kita nanti-nantikan bersama. Ceramah agama Islam yang akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah wa Sa'adah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Tugimin. Gak pantas blas. Aku yang mikir selawatane malah gak karu-karuan. Selawatane enak. Ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Lain iki mau. Ya habibi ya Tugimin. Sembombo. Wis ala pokoke lek Kanjeng Nabi ibadah ngantek koyok ngono. Mergo merasa sebagai hamba Allah. Saya aku takon dijawab. Sampeyan kabeh sing nduk kene iki kawulane Gusti Allah napa mboten? Kurang semangat sampeyan kabeh iki kawulane Gusti Allah napa mboten? Jare sapa? Oh jareku. Nek jareku berarti iku jenenge ngaku. Oke, sampean ngaku dadi kawulane Gusti Allah. Cuma persoalane Gusti Allah ngakoni ta gak? Anggitmu terus enak ne, untuk menyandang status dadi kawulane Gusti Allah. Anggur bengin nangis guguk-guguk. Ya Allah. Kula menika kawula panjenengan ya Allah. Terus Gusti Allah jawab, "Iya, iya." Mana? Sing teko nduk kene iki cinta nang Kanjeng Nabi napa mboten? Cinta nang Kanjeng Nabi napa mboten? Saestu? Yakin? Serius? Percaya deh. Aku percaya. Sampeyan cinta nang Kanjeng Nabi. Cuma persoalane Kanjeng Nabine cinta nang sampeyan ta gak? Iki padha karo sampeyan kenal nang Pak Presiden yang saiki Insinyur Haji Joko Widodo dikenal dengan Pak Jokowi. Sampeyan kenal, cuma Pak Jokowi ini kenal sampeyan tak gak? Allahumma shalli ala Muhammad. Wis sak jam seprapat wisan. Yo. Gak menurun cerewet. Terus apa maneh yang harus kita contoh dari Rasulullah? Akidah. Wong pun kula aturno, sing kokoh. Saiki musim Maulid dibid'ah-bid'ahno. Ngene iki tujuannya umat Islam itu biar lupa dengan sejarah. Yang kedua, biar mudah dipecah belah. Nah aku simpel lah ya. Lek seneng maulid insya Allah wong apik. Lek gak seneng maulid yo gak pate apik. Maulid itu kelahirannya Kanjeng Nabi. Peringatan maulid berarti menghormat kelahirannya Kanjeng Nabi. Waktu Kanjeng Nabi lahir malaikat sopen. Makanya lek seneng karo maulid bolone malaikat. Waktu Kanjeng Nabi lahir setan mau bangkel. Makanya lek ono maulid kok gak seneng berarti bolone. Ya Allah. Ngapunten ngapunten. Ngapunten. Ono sing kepengin berantas tahlilan. Tahlilan harus diberantas karena itu menyesatkan, gak ada dasar hukumnya. Aku ngguyu. Lho kok katen berantas tahlilan lho? Ngipi. Ngipi. Ingin memberantas tahlilan di Indonesia. Ngipi. Di Indonesia ini ribuan pondok pesantren dengan jutaan santri diajarkan tentang tahlilan. Lho kok kate diberantas ini? Ngipi. Sing kate berantas lu pirang gelintir. Ini gak paham yang wis. Bro, ya kayak iki mau. Masuk waktu sholat isya, kentongan ambek beduk ditabuh. Ono sing ngilokno. Iku lha apa iku masjid atau dikai beduk iku? Bid'ah. Tak takoni. Lah sampean kok ngarani bid'ah? Iya. Jarene. Jarene. Batinku. Lah wong ngajimu lho sik tutuk kitab Fathul Jarene. Paling tambah kitab sitok engkas, kitab tambah kitab sitok engkas, Raudhatul WhatsApp. Sanate ilmu ya teko Syekh Google radhiyallahu anhu. Ngarani bid'ah-bid'ah sik tala. Beduk kentongan itu hanya budaya, bukan agama. Nah, sepanjang itu enggak nyimpang dari akidah, enggak melanggar syariah, no problem. Asal dari segala sesuatu itu boleh. Al aslu fil asya al ibahah hatta yaqumad dalil ala tahrimih. Cara kaidah usul fikih ngono. Alah sampean enggak ngerti tak terangno ae wis kesuwen diwacakno ngene iku barang. Asal dari segala sesuatu itu boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Ayo gelekno nduk ngene Quran, nduk ngene hadis yang melarang beduk. Wa tuhrumu al beduku. Itu hanya budaya, bukan agama. Dan beduk itu bukan panggilan untuk sholat, cuma tanda masuk waktu sholat ngandani masyarakat. Panggilan sholat ya tetap azan, panggilan untuk sholat jamaah ya tetap azan. Beduk ini ngabani wis masuk waktu ini sholat. Umpama gak ada beduk ya gak apa-apa. Kon midro nang kampung kelilingon nang bungok-bungok. Weh, isa, wis isa. Weh, isa, isa, isa. Weh, isa. Nanti peritil intil-intilmu. Nah, wali songo iku cerdas. Wis gak ade ribet-ribet, gak ade repot-repot. Gawe alat ae. Dike ngabani wong sak kampung. Sekali pukul masyarakat kabeh wis ngerti. Tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong. Oh wis masuk waktu sholat isya. No, ya maknane yo mbek aja-aja. Tong tong tong masjidmu cek kotong. Tong tong tong tong masjidmu kotong. Gak ana sing berangkat yo murang-muring. Oh ancene wong granting baru gendeng deng deng deng deng deng deng gendeng. Lah nek iku diarani bid'ah gak oleh, kudu dicopot, beduk kudu dibuang. Wong iku cuma budaya. Lah sepeda motormu iku ya budaya, buangen niku. Tukokno unta. Kanjeng Nabi biyen numpak unta kok kendaraan. HP sing sampean cekel bareng itu ya hasil budaya iku. Wis. Bantingen kabeh iku. Gantian omplung lho cancangan benang. Ketiga akhlak. Dan memang mencontoh Rasulullah itu akhlaknya, bukan fisiknya, bukan pakaiannya, tapi akhlaknya. Lek zaman kate nyontok Kanjeng Nabi secara fisik gak kira iso, bro. Rasulullah fisiknya tegap, perkasa, gagah, atletis. Lha kon, miyeyet. Kena angin ngeblak. Fisik Rasulullah webak. Kanjeng Nabi ku ganteng, kate kon tiru lah rupamu. padha ambek rupaku. Ngono lho. Dadi sing dikongko nyontoi dudu fisike, dudu pakaiane, akhlake. Paham? Ayo saiki mikir. Kita ini di dunia statusnya bukan penduduk asli, tapi perantau. Merantau di dunia ini kan merantau. Bukan penduduk asli. Ya namanya perantau, suatu saat pasti akan pulang. Betul? Makanya orang yang sudah selesai merantau di dunia disebut berpulang ke rahmatullah. Kenapa berpulang? Nah, cuma merantau. Mesti kudu mikir kapan pulang. Enggak boleh menetap selamanya, melanggar undang-undang. Ono perantau kok gak mikir muleh, iku perantau oon. Aku merantau suatu saat muleh. Terus hasilku sak piro? Ngono. Loh, kita ini kan perantau. Dulu merantau di alam azali. Berapa lama? Wallahu a'lam. Terus merantau lagi di alam arwah. Merantau lagi di alam rahim, alam kandungan. Sekarang di alam dunia merantau. Nanti ada lagi namanya alam barzakh, alam kubur. Nanti pireng nggih alam kubur, Bu? Nggih. Masuk sampean enggak kepengin jalan-jalan merono? Enggak iso mboten lho. Lah yang perlu kita renungi itu waktu kita merantau di alam rahim, di alam kandungan ibu. Subhanallah, betapa besar jasa seorang ibu. Makku, makmu, mak kita semua. Ayo baleni. Makku, makmu, mak kita semua. Kurang kompak, sekali lagi. Makku, makmu, mak kita semua. Orang yang paling besar perjuangan dan jasanya untuk kita, gak mungkin kita bisa membalas. Mau dibayar pakai apa? Coba. Waktu pertama kita di alam rahimnya, kita di kandungannya, mak kita udah merasakan sakit, udah merasakan derita, mual, muntah, gak metu apa-apane. Muntah iku loro, tapi lek iso metu biar lega. Ini muntah kering. Enggak keluar apa-apa, itu udah sakit. Sakit. Kandungan makin hari enggak makin kecil tapi makin besar. Mudak melentu, mudak melentu, mudak melentu. Mak kita yuk makin degek, makin degek, makin degek. Ya Allah. Mereng sumpek, melumah, ampek, murep, remek. Melahirkan kita taruhannya nyawa, pilihannya antara hidup dan mati, keringat air mata dan darah, sakit. Bayang no pak, gak loro ya apa? Melebune petang gram, metune petang kilo pak. Tangki lho rek, padahal kok mikir dalane kowe. Lapor. Keluar kita lahir, mak kita tersenyum memandang kita. Masih bersimbah peluh. Keringat bercucuran, darah berserakan. Mak kita senyum bahagia. Lalu setelah itu kita itu cuma ngerepotin terus. Coba pikir, baru sekejap memejamkan mata kita ngoer ngoer ngoer ngoer, nek gak dijejeli pentil gak meneng. Bayine meneng gang dilu bapake. Enak-enak mangan. Sampeyan sik bayi dipangku. Sik oleh telung plokan. Prokotok-tok-tok-tok-tok. Marahkah emak kita? Enggak. Malah seneng. pinterere anake. Ngerti ibune maem ditambahi vitamin. Ya Allah. Dianggap vitamin. Ditimang-timang kita siang malam, dikudang-kudang. Anak ganteng, anak ganteng. Padahal ireng korengen. Anak ganteng. Penuh kasih sayang. Terus sampai sak mini-mini lho saiki. Ayo kate sampean bayar gawe apa? Makanya sampean ziarah iku apik amen. Ziarah nang wali ndi ae apik sampean. Tapi emak sampean wajib prioritas. Sama dulu ziarah nggone wali sewu sampai ziarah tutup makome Kanjeng Nabi. Tapi lek makome makmu dhewe gak tau mbok ziarahi percuma. Lah nek sik urip yo paranono, dolenono. Kek ana apa ta apa ngono. Sampeyan tiap bulan ziarah Wali Songo, tiap bulan ziarah neh Wali Pitu, ziarah neh Wali Rolikur. Tapi nang wong tuwae dhewe lho gak tau ziarah. Muspro. Ana jenis model ngono. Percuma sampeyan. Eling-elingen niku. Iling-ilingen ridallah fi ridal walidain saman oleh ridane Gusti Allah iku nek diridhoi wong tua terutama mak. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham nggih? Nah, terus saiki kula Anwar Zahid. Sapa ngomong wis weruh? Jujur kula niki umpama kok kepingin mlebu swarga terus jagakno amalku jagakno ibadahku rasane harapane iku tipis. Kalau saya ingin masuk surga kok mengandalkan amal ibadah pahala rasa-rasanya kemungkinannya tuh kula ngertos sak pira salatku aku ngerti. Sak pira tahajudku aku ngerti. Sak pira posoku aku yo ngerti. Sak pira sedakohku aku ngerti. Sak pira lekku bantu arek-arek yatim aku ngerti. Sak pira perjuanganku aku ngerti. Terus sak pira dosaku, pira akeh maksiatku, pira akeh kezolimanku aku ngerti sing roh ukurane iki aku. Makane jujur umpama pengen mlebu swarga kok jagakno gak masuk kriteria sama sekali. Terus kula mikir Nabi Adam wis nang swarga gara-gara ngelakoni kesalahan sekali saja dikeluarkan dari surga. Wis nang swarga gara-gara salah sitok ae makan buah khuldi ditokno teko swarga. Lah kok wong granting baru malah pengen mlebu. Waras tagak ya kira-kira. Nabi Adam iku wis nang swarga, mek gara-gara salah sitok yo ditokno. Lah kene salahe gak karo-karuan kok malah pengen mlebu. Untungnya kita punya Tuhan itu Allah. Allah gak pendendam. Allah maha ramah sekaligus maha rahmah, maha kasih sayang. Gusti Allah gak maha pendendam. Umpama pendendam sekali nakal langsung disiksa. Ya nyonyor wong granting. Jadi misalnya ono wong granting ya wong lanang dengke wong wedok adus langsung kero. Dengke maneh picek. Ibu-ibu kok rasan-rasan, langsung lambe ni latih sak intil-intile merotoli kabeh. Iki sing teko nduk kene mesti tengkorak tok mesti. Wong bendina rasan-rasan. Gusti Allah gak ngono. Wong nakal ora langsung disiksa, ndaniya. Wong nyolong tangane langsung kiting. Wong zina terus bekakase langsung puklek. Enggak. Allah itu Maha Ghafur, Maha Rahman Rahim, Maha Kasih Sayang. Hei hambaku, hei wong gerinting, hei wong geranting. Ngancene geranting gak klebu. Hei, aku tahu. Aku ngerti dosamu akeh. Tapi kawelasanku luwih akeh. Aku ngerti dosamu gede. Tapi pangapuraku luwih gede. Ngono Gusti Allah. Hei wong geranting, kalau kau mau menangis di hadapanku, aku akan tersenyum kepadamu. Kalau kau mau berjalan menujuku, aku akan berlari menyambutmu. Kau mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadamu sehasta. Allah ngono. Mulane demi Allah, be mene wong granting baru kok sido nang swarga. Be iku gak mergo ibadahe, gak mergo amale, tapi mergo rahmate Gusti. Termasuk sing ngomong iki. Be kok sido nang swarga temen. Gak mergo amale, gak mergo ibadahe, tapi mergo rahmate Gusti Allah, mergo kawelasane Gusti Allah. Nomor loro, untung kula jenengan duwe nabi sing paling hebat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang siap memberikan syafaatnya, pertolongannya datang kula panjenengan sedaya. Untunge lho iku. Dadi lek gak mergo rahmate Allah, gak mergo syafaate Kanjeng Nabi, iki sing nang swarga endi ya kira-kira? Gak ono termasuk sing ceramah barang iki. Dadi lek sida nang swarga meneh ya muga-muga sida. Iku mergo kawelasane Allah. Mergo syafaate Rasulullah. Lho ngono kok gak semangat maulid, gak semangat sholawat. Lah cara membela Rasulullah, meneladani Rasulullah itu bagaimana? Ya caranya melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, meneladani akhlaknya. Pun, muga-muga wonten manfaate wis. Kurang. Yang ngundang kok maneh, ra? Lho iki lho wis sak jam 40 50 ya, sak jam 50 ya. Meh 2 jam padha karo ceramah iki Kyai loro iki. Pun matur